بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتن عزكم الله kita masih pada pembahasan bab husnul khuluq tentang masalah keindahan akhlak. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita singgung tentang pembahasan secara global masalah akhlak yang disebutkan ada akhlak kepada Al-Khaliq, ada akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Al-Khaliq, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu merupakan yang paling utama dalam bentuk al-ubudiyah lillah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan berita-beritanya. Juga ada akhlak kepada makhluk, akhlak kepada sesama hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, meliputi 10 pihak di mana kita harus memberikan akhlak kita kepada mereka. Siapa yang 10 itu kemarin? 10 apa berapa? 10. Yang ini sebutkan 5. Ini adalah akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada istri. Akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada diri pribadi, jiwa. Baik, akhlak kepada para penguasa. 5. Ente sebutkan 3 lagi. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kerabat. Akhlak kepada sesama muslim. Tinggal 2 biji. Sebutkan yang 2 itu, Arif. akhlak kepada non muslim, akhlak kepada anak. Masya Allah. Kalau kepengen diurut, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada di jiwa kita sendiri, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada suami istri, kepada kerabat family, kepada tetangga, kepada penguasa, kepada kaum muslimin secara umum dan kepada non muslim. Nah, ini secara global qanatina azakumullah pembahasan tentang masalah akhlak al-karimah. Ada akhlakul karimah yang harus kita miliki. Kita harus menghiasi diri kita masing-masing dengan perangai-perangai yang baik itu. Ada pula akhlakul zamimah, akhlak tercela, di mana kita harus membersihkan diri kita, menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak tercela tersebut. Nah, kemudian ikhwanatina azzakumullah, terkait dengan masalah akhlak, kita bisa mengklasifikasikan kaum muslimin atau umat manusia ini menjadi 4 kelompok terkait antara akhlak dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah ibadah dan muamalah, paling tidak ada 4 orang yang khairan tinazakumullah dalam bab ini. Yang pertama ialah seseorang yang memiliki ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bagus. Taat dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu pula ya khonatina azzakumullah, memiliki akhlak yang bagus pula dalam bermuamalah dengan sama hamba. Memiliki dua-duanya. Akhlak kepada khalik punya, ibadah kepadanya. Akhlak kepada makhluk juga punya. Fahadha akmarun nas. Ini orang yang sempurna. Yang diistilahkan oleh banyak orang, hablum minallahnya bagus, hablum minannas juga bagus. Akhlak kepada al-khalik bagus, akhlak kepada makhluk juga bagus. Ibadahnya bagus, muamalahnya bagus. Ini yang paling bagus, yang paling sempurna. Yang kedua, ikhwanuddin azzakumullah, seseorang yang tidak memiliki akhlak sama sekali. Tidak punya akhlak kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadahnya kurang bagus. Bahkan mungkin tidak ada ubudiyah dia, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang bersamaan, akhlak dia kepada sesama pun juga jelek. Hadza syarrun nas. Ini orang yang paling jahat. Tidak ada ibadahnya, ibadahnya malas. Tidak pernah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat juga tidak salat, puasa juga enggak puasa. Jauh dari Al-Qur'an, dari zikir dan semisalnya. Di saat yang bersamaan muamalahnya pun bersama dengan sama hamba Allah tabaraka wa taala muamalah yang sangat jelek, menzalimi orang, memukul orang, membunuh orang, wahakata. Hadza syarrun nas, ini yang paling jelek. Yang ketiga, ikhwanul fillah azzakumullah, seseorang yang memiliki akhlak kepada al-khaliq di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa mempengnya. Bagus ibadahnya. Salatnya, puasanya, tamam, qiraatul Qur'annya, qiyamul lailnya, wa ila akhirih. Sangat bagus. Sangat kuat dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Akhlak kepada al-khaliq bagus. Namun tatkala berhubungan dengan sama hamba, muamal dengan sama hamba kurang bagus, kurang sempurna, kaku di dalam berhubungan dengan sesama, tidak memiliki arif kulin, kelembutan dan kesantunan dalam bermuamal dengan sama hamba. Maka yang demikian, ikhwanatina azzakumullah, ada sisi kekurangan pada dirinya, kurang sempurna penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya perhatian dengan hak-hak Allah tabaraka wa taala, kurang perhatian dengan hak sesama. Orang ini kurang. Bagus, tapi kurang. Dan yang keempat, kalau tina azakumullah, sebaliknya, dalam urusan ibadah, banyak yang menyimpang dari sunnah. Ibadahnya banyak dipenuhi dengan yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan. Bahkan terkadang pula kurang bagus dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tetapi kalau sudah urusan muamal dengan sama hamba, luar biasa. Membantu orang, gampang. Tamam, jenguk orang sakit, cepat. Urusan orang mati, mengantar jenazah, luar biasa. Dengan tetangganya, bagus. Dengan kaum muslimin yang lain, tamam, supel, enak muamalahnya. Dikenal di kalangan masyarakat, orang ini sangat bagus muamalahnya, sangat baik orangnya. Namun terkait dengan urusan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, kurang. Banyak pelanggaran-pelanggaran syar'i yang dia lakukan. Maka yang demikian ya ikhwan fillah jazakumullah, kekurangan dia lebih banyak lagi. Sebab yang paling penting dalam pembahasan akhlak ialah akhlak ma'al khaliq. Akhlak kepada Allah tabaraka wa taala itu merupakan hakul ubudiyah lillah. Hak penghambaan kepada Allah tabaraka wa taala. Hadhihi arba'atu asnaf, empat jenis orang terkait dengan masalah akhlak kepada khalik dan akhlak kepada al-khalik kepada makhluk. Kalau mau urutan, yang paling bagus yang punya akhlak kepada Allah sekaligus akhlak kepada makhluk. Tingkatan yang kedua, yang memiliki akhlak kepada Allah tabaraka wa taala namun kurang dari sisi akhlak kepada makhluknya. Yang ketiga, yang punya akhlak yang sangat bagus kepada sama hamba, tapi kurang perhatian dan kurang dalam akhlak kepada Allah Taala. Dan yang paling jelek, yang tidak punya dua-duanya. La akhlak ma'allah, wa la akhlak ma'al makhluk. Tidak ada akhlak bersama dengan Allah Taala, tidak pula memiliki akhlak kepada sama hambanya. Maka tentunya, ikhwanatina azakumullah, yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga oleh para sahabatul kiram salafun salih, tidak hanya bagus dalam urusan akidah, tidak hanya bagus dalam urusan iman, prinsip-prinsip agama, tidak hanya bagus dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus bagus dalam urusan yang namanya akhlak wal muamalah. Ini yang kita melihat contoh salafun salih dan dimasukkan dalam prinsip arusunnah akhlak ini. Sebagaimana kita mencontoh salafun salih dalam perkara akidah, kita juga harus mencontoh salafun salih dalam perkara akhlak wal muamalah. Dan itu yang seharusnya ada pada kita semua kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Dan orang ikhwanatina azakumullah, kalau terkait dengan masyarakat umum, yang kali pertama mereka pandang itu muamalahnya. Karena itu yang nampak secara zahir. Adapun perkara ibadah, perkara prinsip, akidah, iman, perkara batin dalam hati Anda, orang enggak banyak tahu. Yang kali pertama dinilai itu perangaimu, akhlakmu, muamalah kamu, bagaimana hubungan kamu dengan keluargamu, dengan anak istrimu, dengan orang tuamu, dengan tanggamu, dengan kaum muslimin yang lain. Oh, itu yang kali pertama dipandang. Maka ya khanamtin azakumullah, secara khusus pula para du'a ilallah, orang-orang yang terjun dalam kancah da'wah ilallah, harus memperhatikan masalah akhlak ini. Harus memperhatikan masalah muamalah ini. Harus mengedepankan prinsip arif wal-din, kelemah lembutan dan kesantunan dalam berdakwah kepada Allah, dibandingkan dengan prinsip asyiddah, kekerasan, kecuali pada tempatnya masing-masing. Allahul Musta'an. Juga secara khusus qanamtina azakumullah, akhlak yang harus dimiliki oleh para du'at ila Allah, alla yukhalifa qawluhu amalah wa amaluhu qawlah. Jangan sampai apa yang dia ucapkan beda dengan apa yang dia amalkan. Yang dia amalkan beda dengan apa yang dia ucapkan. والله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. Wadah wadah. Kemudian ikhwanatina azakumullah, dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala akan membawakan sekian banyak riwayat yang menjelaskan tentang kedudukan akhlak dalam Islam. Sekarang kita baca riwayat-riwayat tersebut. Tamam, supaya kita mengetahui bagaimana pentingnya masalah akhlakul karimah di dalam Islam yang mulia ini. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب حسن الخلق باب أخلاق يوم مليا قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك نعم أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو البسطام الواسطي عن القاسم ابن أبي بزة إنكم بزة طيب في سبكان dalam beberapa cetakan برزة yang betul القاسم بن أبي بزة قال سمعت عطاء الكيخاراني عطاء الكيخاراني هو عطاء بن نافع ثقة تيرويا ثقة عن أم الدرداء أم الدرداء di sini الكبرى ada أم الدرداء الصغرى ada أم الدرداء الكبرى kalau أم الدرداء yang kubra itu namanya Khairah bintu Abi Hadrat Al-Aslami. Khayyirah bintu Abi Hadrat Al-Aslami. Adapun Ummu Darda yang sughra namanya Hujaimah atau Juhaimah. Di sini adalah Ummu Darda Al-Kubra. An-Nabi Darda, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sahabiyun jalil. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبرصد ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق tidak ada sesuatu pun dalam timbangan amal nanti di yaumul qiyamah sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan nanti di yaumul qiyamah dibandingkan akhlak yang mulia. Wadih. Wa hadha isnadun sahih. Sanadun sahih. Qala nabiyina azakumullah. Semua perawinya perawi-perawi thiqat. Hadis ini menunjukkan salah satu dari keutamaan akhlak yang mulia. Apa keutamanya? Disebutkan di sini akhlakul karimah itu sesuatu yang paling berat timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Kita semuanya tahu khanatina azakumullah termasuk prinsipnya rusunati wal jamaah dan termasuk al iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir, isbatul mizan, adanya mizan timbangan yang digunakan untuk menimbang amal-amal umat manusia ketika itu. Yang ditimbang yaumul qiyamah tiga perkara. Yang ditimbang nanti tiga perkara. Dan ini hikmah kenapa kalimat mizan disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk jamak mawazin. Faman thaqulat mawazinuhu. Agar waman khafat mawazinuhu disebutkan dengan kata-kata mawazin itu jamak. Dikatakan oleh para ulama mizan itu cuma satu. Timbangan dia menurut cuma satu. Adapun kenapa disebutkan dalam bentuk jamak dalam Al-Qur'an maka yang dimaksudkan ialah al-mauzunat yang ditimbang. Itu banyak. Secara dalil yang ditimbang tiga. Yang pertama ikhwanatina azakumullah adalah orangnya itu sendiri. orangnya yang langsung ditimbang dalam mizan. Dan yang membuat orangnya ini berat atau keringan, itu amalannya. Saya paham ya? Walaupun orang ini sangat tinggi, gendut, besar. Tapi kalau kemudian tidak ada amal solehnya sama sekali, apalagi dia kafir, maka tidak ada timbangannya sama sekali. Enteng. Lebih ringan daripada sayap nyamuk. Itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nanti di hari kiamat ada seorang yang sangat besar, sangat gendut, ditimbang ternyata lebih berat sayap nyamuk daripada dia. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang ditimbang apa ini? Orangnya. Orangnya langsung ditimbang. Yang kedua, ikhwan fillah azzakumullah, yang ditimbang ialah catatan amalnya. Nah, catatan amalnya. Sahifah namanya. Dasarnya adalah hadis bitaqah. Hadis tentang bitaqah seseorang yang memiliki dosa 99 gulungan. Satu gulungan itu sejauh mata memandang isinya adalah dosa seluruhnya. Dan dia hanya memiliki satu bitaqah, satu kartu bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Maka satu bitaqah ditaruh di anak timbangan, di kifah. Kemudian 99 tadi juga ditaruh di anak timbangan yang lain. Ternyata yang lebih berat ialah bitaqahnya. Ini menunjukkan kata para ulama, termasuk yang ditimbang ialah sahifah, catatan amalan dia. Berat tidaknya tergantung isi catatannya. Kalau isi catatannya itu banyak amal kebaikan dia kepada Allah Taala dan sedikit amal kejelekannya, maka sangat berat sahifah dia nanti. Wasalis yang ketiga, ikhwanul muslimin azakumullah, yang ditimbang ialah al-a'mal. Amalan-amalan itu sendiri yang akan ditimbang oleh Allah Taala. Ditimbang dalam di mizan nanti di yaumul qiyamah. Di antara argumentasi dalilnya riwayat ini. Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan nanti di yaumul qiyamah daripada akhlak yang mulia. Amalan kamu dalam bentuk akhlak yang mulia itu nanti ditimbang. Dan di antara keutamaan akhlak yang baik, akhlak ini menjadi sesuatu yang sangat berat dalam timbangannya. Bobotnya sangat besar. Sangat berat. Ini menggambarkan yang fanatina azakumullah. Betapa berat dan besar lagi agung akhlakul karimah. Akhlak yang mulia dalam Islam. Subhanallah. Ini diantara keutamaan akhlak. Bisa memperberat timbangan amal kita nanti di yaumul qiyamah. Begitu. Sehingga ya tergantung kita. Kalau kitanya akhlaknya baik, semakin baik akhlaknya kita, semakin berat timbangan kita. Kalau kemudian akhlaknya semakin bejat, akhlaknya semakin bobrok, ya semakin ringan pula timbangan kita. Wallahul musta'an. Dan juga menunjukkan ya fanatina azakumullah, amal soleh di dunia itu amat sangat erat kaitannya dengan nasib kita nanti di yaumul qiyamah. Jadi bukan semata-mata kita berawas di dunia, bas itu saja, tidak. Tapi itu nanti ada sangkut pautnya dengan nasib kita di yaumul qiyamah. Kalau di dunia ini amalan kita baik, amal khair, maka akan dibalas dengan kebaikan dan mendapatkan nasib yang baik nanti di yaumul qiyamah. Kalau amalnya jelek di dunia ini, akan dibalas dengan kejelekan pula dan akan mendapatkan nasib yang jelek nanti di yaumul qiyamah. Wallahul musta'an. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat amal-amal timbangannya, maka dia nanti dalam kehidupan yang sangat dirubai, yang sangat dia suka. Dan barang siapa yang ringan amal-amal timbangan amalnya, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma atraka mahiyah narun hamiyah. urusannya bukan duniawi, tapi urusannya ukhrawi, terkait dengan nanti di yaumul qiyamah. Allahul musta'an. Juga dari hadis ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, yang namanya amal saleh itu bobot berat ringannya di timbangan itu berbeda-beda. Sesuai dengan lafaz ini, ma min syai'in fil mizani athqal. Tidak ada sesuatu pun di timbangan nanti yang lebih berat daripada husnul khuluq. Menunjukkan ada yang athqal, ada yang tsaqil, ada yang khafif. Ada yang sangat berat, ada yang setengah berat, ada yang ringan. Ada pula yang tidak ada nilainya sama sekali. Maka tentunya ikhwanul fillah azakumullah, karena umur pendek, mati kita enggak tahu, maka harus dipilih dari amal-amal yang ada itu yang paling berat-berat timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Dan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengurangi beratnya timbangan amal nanti di yaumul qiyamah. Hadis yang berikutnya yang juga masih menerangkan tentang keutamaan akhlak. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Katsir al-'Abdi. Qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri. Muhammad ibn Katsir, kalau meriwayatkan dari Sufyan, maka dia Muhammad ibn Katsir al-Abdi, thiqah, terpercaya. Kalau Muhammad ibn Katsir meriwayatkan dari al-Imam al-Auza'i, maka dia Muhammad ibn Katsir as-Sun'ani, dhaif. Sehingga dia ada dua. Ada al-Abdi, ada as-Sun'ani. Tahunya ini Abdi atau as-Sun'ani, lihat gurunya. Lihat gurunya. Kalau gurunya Sufyan, berarti dia al-Abdi. Kalau gurunya al-Auza'i, maka dia adalah as-Sun'ani. Yang al-Abdi, thiqah, yang as-Sun'ani, dhaif. عن الأعمش سليمان بن مهران بن محمد الكوفي سليمان بن مهران بن محمد الكوفي الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة مخضرم عن مسروق ابن الأجدع الهمداني الواتعي مسروق ابن الأجدع الهمداني الواتعي min kibar tabi'in, termasuk tabi'in yang kibar yang besar. Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Ayo tanya ini, berapa jarak umurnya Abdullah bin Amr dengan bapaknya Abu Arif? Kangar kira-kira antum bebe anakmu simpanan tua biro gak ngerti juga takut dia orang kata umurnya dia sebarang emas tua gak tahu jarak jadi berapa jarak antara Abdullah bin Amr bin As umurnya dia dengan bapaknya Amr bin As? Gak ngerti pikir Mansa. Anda ya? Tidak ngerti juga. Saya tanyakan mesti ada yang unik. Kalau tidak ada yang unik, ya ngapain tanyakan. Kalau normal jaraknya 20 tahun, 25 tahun, wajar. Ada orang nikah umur 25, 22, 24, punya anak, satu umur 25. Jarak antara dia dan anaknya 25 tahun. Tapi hari ini unik. Ini. Anda ya, enggak ngerti juga. Anda ya, enggak ngerti juga. Anda ya, enggak ngerti juga. Oh, tak pikir ketika hati. Cuma dia enggak ngerti. Yusuf, enggak ngerti juga. Abu Ahmad. Oh, bilang. Iya, 9 kecil enak. 9 tahun berarti dia umur 8 dah zuhur langsung punya anak. Masya Allah. Hah? Hah? 40. Ketuaan. jarak antara 15. Jarak antara Abdullah bin Amr bin As dengan bapaknya 11 tahun. Ya, Amr bin As umur 10 nikah. Umur 11 punya anak namanya Abdullah bin Amr. Rapi, gak usah nunggu tuwek-tuwek. Emang-emang umurnya ya. Baru tahun, langsung rapi. Punya anak umur 11. Ganteng. Allahu Qala, berkata Abdullah bin Amr bin As. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fahishan wala mutafahishan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bukanlah orang yang fahish. Fahish itu adalah seseorang yang kotor ucapannya. Kotor pula tindakannya. Tapi lebih banyak digunakan untuk ucapan. Fahish itu yang istadda qubhuhu fil kalam. Ucapan-ucapan yang sangat kotor, yang sangat jelek. Mutafahish itu kathirul fuhsh. Tidak pula orang yang punya kebiasaan. Itu persembahannya. Dikatakan kebiasaan diambil dari kata-kata mutafahish. Mutafahish itu adalah orang yang sering berbuat atau mengucapkan kata-kata kotor. Karena keseringan dikatakan kebiasaan. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kotor ucapannya. Bukan pula orang yang punya kebiasaan ngomong-ngomong kotor. Kemudian juga digunakan oleh para ulama terkait dengan perbuatan. Ucapannya tidak kotor. Perbuatannya juga tidak kasar. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik di kalangan kalian, wahai kaum muslimin, ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya. Singkat. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik di antara kalian, yang paling bagus akhlaknya. Ini yang kesekian kali menunjukkan keutamaan akhlak. Di sini sahih ya ikhwan. Mutafakun alaih, Bukhari Muslim, dalam sahih keduanya. Di antara keutamaan akhlak yang disebutkan dalam riwayat ini, akhlak itu menjadi ukuran, barometer, baik tidaknya seseorang. Orang itu dikatakan khayyir, kalau akhlaknya khayyir, baik. Orang itu dikatakan jelek, kalau akhlaknya jelek. Bahkan, di sini untuk mencapai predikat yang terbaik itu melalui akhlaknya pula. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Jadi ini ikhwan perbandingan di antara kaum muslimin. Bukan secara umum. Kalau secara umum lain pembahasannya. Orang yang paling bagus akhlaknya tapi dia kafir. Dibandingkan dengan orang muslim, tapi dia jahat. Bagus yang mana? Bagus yang mana? Loh. Khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Bagus yang mana? Bagus yang muslim. Bagus yang muslim, walaupun dia jahat. Saya paham ya? Sehingga yang dimaukan di sini, khiyarukum khitabnya yang diajak bicara kaum muslimin. Sehingga perbandingan di antara kaum muslimin. Kaum muslimin yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga tingkatan-tingkatan kebaikan kaum muslimin, di antara ukurannya, tingkatan kebaikan dalam perkara akhlak. Sehingga bukan perkara remeh yang namanya akhlak itu, ya khanamdina azakumullah. Dan langsung dicontohkan oleh Rasul SAW. Di antara akhlaknya Rasul yang sangat mulia, lam yakun fahishan wala mutafahisha. Ucapannya tidak kotor, tidak kasar, tindakannya juga tidak kotor, tidak pula kasar. Bagaimana bentuknya? Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ada salah seorang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tiba-tiba dia mengatakan assalamu alaikum. Bukan assalam, tapi assalamu alaikum. Yang artinya apa? Kehancuran menimpa kalian, wahai kaum muslim. Rasul belum menjawab, Aisyahnya marah-marah. Mengucapkan kata-kata yang pedas untuk membantah, menjawab orang-orang seorang Yahudi tadi. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, tenang wahai Aisyah. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyukai al-fuhus, al-kalam. Tamam? Allah menyukai arifq, kelemahan hutan. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, apa kamu tidak mendengar apa yang diucapkan sama Yahudi ini? Dia mengatakan, assalamu alaika. Bukan assalam, tapi assalamu alaika. Katanya Rasulullah SAW, apa kamu tidak mendengar jawaban saya tadi? Saya tadi menjawab, wa'alaikum. Selesai. Itu yang paling adil. Wa'alaikum. Ya kamu juga. Gitu. Kan gitu ya. Itu jawabannya adil. Tidak ada kata-kata fuhus. Tidak ada kata-kata kotor. Lebih. Dari apa yang disampaikan sama orang Yahudi itu. Kalau kamu mengucap dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata-kata yang kotor. Berarti ada yang gak beres. Jawabannya ada kelebihan. Tapi kelebihannya jelek. Itu pada orang Yahudi. Rasul menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha supaya jangan kasar-kasar kalau ngomong ya Aisyah. Sing lembut, yang santun kalau ngomong. Pak Yahudi loh ya, Pak. Ini bukan bela Yahudi. Cuman untuk menggambarkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu harus menjaga tutur katanya, harus betul-betul sopan. Dikasih kata-kata yang kasar sama orang Yahudi cukup dengan jawaban yang adil. Wa'alaikum. Selesai. Nah banyak tingkah. Sebab Allah Taala menyukai kelemah lembutan, kesantunan. Tidak menyukai yang namanya kekerasan. Hadahuwa. Apalagi ketika engkau berbicara atau bertutur kata kepada kaum muslimin. Saudara kamu seiman, seislam. Maka tentunya ketika kamu mengucapkan kata-kata tertentu, dipilihkan yang paling lembut untuk dia. Kecuali, kalau memang kemaslahatan itu menghendaki, harus menggunakan kata-kata yang pedas, dalam rangka untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang yang satu ini. Itu dalam rangka untuk pembahasan al-wala wal-bara. Lain pembahasannya. Rasul pun mengucapkan kata-kata yang sangat pedas. Mungkin sangat pedas di telinga kita kalau kita mendengarkannya. Tapi ditujukan kepada orang-orang tertentu yang memang betul-betul membahayakan akidah kaum muslimin dan membahayakan Islam. Seperti kaum Khawarij. Itu sangat pedas berbicara masalah Khawarij. Dengan julukan-julukan yang amat sangat membakar telinga. Tapi itu sebuah kemaslahatan. Sebuah kemaslahatan. Namun pada asalnya, khonatina azakumullah, inilah perangainya Rasul. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Ini di antara bentuk akhlak fil kalam. Etika dalam berbicara. Halus, lembut, santun, sopan, tidak kaku, tidak kasar, tidak kotor. Kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, inilah akhlaknya Rasul. Maka seharusnya kita sebagai umatnya kaum muslimin harus mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Diupayakan jangan sampai kita termasuk fahish atau mutafahish. Upayakan sebagai orang yang paling bagus akhlaknya antar sesama hamba. Nah, sehingga dalam berbicara pun juga harus pilih-pilih kata-kata ya, Pak. Orang-orang kayak kita ini yang sudah memahami agama Allah Taala, yang sudah mempelajari dinul Islam, yang berusaha untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Taala, yang berupaya untuk menghidupkan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa sembarangan berkata-kata. Tidak bisa kita berbicara menggunakan bahasa terminalan. Ya. Tidak bisa kita berkata-kata menggunakan bahasa jalanan. Nah gitu ya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dikarenakan memang itu bukan bimbingannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga memang itu bukan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga. Masih juga membahas masalah keutamaan akhlak. Qala haddatsana Abdullah ibn Shalih. Abdullah ibn Shalih katibul lail. Dia sekretarisnya Imam Lail. Pada hafalannya ada yang jelek. Dia jelek hafalannya. Namun kalau meriwayatkan dari Lais ibn Sa'ad, mending. Qala haddathani al-Lais. Al-Lais wa al-Lais ibn Sa'ad. Lais ibn Sa'ad, Abu al-Harith al-Misri. Dia imam tokohnya orang Mesir. Lais. Lais ini, khanatina azakumullah, di samping dia sebagai ahli hadis, alim besar pada masanya, soki lagi. Masya Allah. Alim, soki. Dari kaya raya. Dikenal dengan kekayaannya. Sudah soki, dermawan lagi. Ada lain. Ini saya bawakan supaya antum mengambil pelajaran di sini. Fanatina azakumullah. Para ulama kita terdahulu. Salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Walaupun dikasih limpahan rezeki yang tiada tara oleh Allah ta'ala, tidak silau dengan gemerlapnya harta. Tidak kemudian menggunakan hartanya untuk kepentingan yang aneh-aneh, yang neko-neko. Tapi menggunakan hartanya untuk kepentingan fisabilillah. Betul-betul dibimbing oleh ilmunya. Di antara contohnya, Lais bin Sa'ad. Imam kabir, imam besar pada masanya di wilayah Mesir. Dari orang yang kaya raya. Wasakhi, dermawan. Disebutkan dalam terjemahnya, beliau ini setiap tahunnya tidak terkena kewajiban zakat mal. Loh, kok bisa? Orang kaya raya kok tidak terkena zakatul mal itu gimana? Hah? Jawabannya adalah disebutkan dalam biografinya, dikarenakan beliau ini khonafina azakumullah sering sekali membelanjakan hartanya untuk kepentingan para ahli hadis, menyantuni para ulama lain ahli hadis yang enggak mampu untuk kepentingan ilmu dan ulama. Metune gampang. Brol. Ya Allah, kasih. Ada seorang talibul ilmu yang ingin menimba ilmu, enggak punya biaya. Sinau sing rajin. Ada seorang alim, ulama besar pada masanya, seorang alim, sibuk dengan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada umat, enggak punya kemampuan untuk mencari yang namanya penghasilan dan segala macam, aja khawatir, ngajar sing kena. Kamu. Masya Allah. Sehingga setiap tahunnya, itu tidak pernah mencapai nisab di akhir tahun itu. Nah, beliau punya apa namanya usaha dagang, dijalankan sama orang dan sukses. Penghasilan tiap tahunnya sangat banyak. Tapi pengeluaran juga banyak. Juga dalam biografinya, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, Imam Malik sahibul madhab, itu pernah mengirim hadiah satu nampan berisikan henna khas Madinah, dikirim ke Mesir, hadiah untuk Lais bin Sa'ad. Akhirnya nampan dikembalikan kepada Imam Malik. Bukan mengembalikan kosongan. Hadiahnya hina dikembalikan dengan emas. Sak nampan. Masya Allah. Luar biasa. Ini kalau ada seorang alim yang kayak gini. Masya Allah. Itu diantara upaya ikhwanul fillah azakumullah untuk menarik hati dan simpati kaum muslimin dan juga non muslim supaya bisa memahami dinul Islam dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi sejarahnya salafuna soleh itu yang paling soro ustate. Gitu ya. Ada apa-apa mesti ustadznya dulu yang harus nanggung. Begitu. Itu salafuna soleh. Kalau salafun al-yaum, kalau orang sekarang tidak, kiainya paling sugi. Rakyatnya paling kiri. Allah musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Ha kata ya kawan. Dan orang yang mirip dengan Al-Layth bin Sa'ad dan sering disinggung-singgung di majlisnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah sebagaimana yang ma'ruf dan masyhur dari beliau, kalau beliau membaca nama Al-Layth bin Sa'ad dan membawakan biografinya, beliau selalu ingat dengan mendiang gurunya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, juga memiliki watak yang sama dengan Al-Layth bin Sa'ad, sangat gemar membantu sesama. Gaji beliau yang sekian ratus ribu rial Saudi, karena beliau memiliki jabatan yang cukup penting, jadi mufti, jadi ketua alam Rabatul Alam Islami, perkumpulan ini dan segala macam itu ketuanya semua Syekh bin Baz, gajinya besar. Itu banyak dikasihkan kepada kaum muslim, tidak hanya wilayah Saudi ya, sampai di ujung dunia dikasih sama Syekh, sangat dermawan. Ada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Wahada al-imamul Layth bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Profil-profil indah salafun salih. Tidak hanya urusan ibadah. Tidak hanya urusan ilmu. Tapi juga urusan-urusan muamalah seperti ini. Hada huwa. Ya paling tidak. Kalau enggak kayak beliau ya mirip-mirip lah. Gitu. Tamam. Suka apa namanya bantu-bantu orang. Kalau tidak satu Surabaya ya berita satu RT. Satu RT enggak mampu ya satu gang lah lumayan ya. Ada rezeki atau apa. Jangan dipek dhewe. Ada kemampuan sesekali menyenangkan tetangga. Menjelang Ramadan, tetangga ini biasanya senang apa namanya spesial kalau pas Ramadan ini. Murah meriah tapi menyenangkan. Tetangga kamu berapa? Satu gang. Wah. 20 orang, Masya Allah, 20 orang ini, kalau dibelikan sirup ABC 1, harganya 7 ribu dikalikan 20, 140 ribu. Insya Allah, nyandak lah. Nyandak ya? Nyandak ya? Masya Allah. Langsung kamu borong 20 botol sirup ABC, bagi-bagi tangga sirup ABC. Wih, itu perasaannya luar biasa. Matur nuwun sangat, Pak. Oh, no. Apalagi kalau kamu tinggalnya di daerah pedesaan, perkampungan-perkampungan, desa-desa gitu, senangnya luar biasa. Bayangannya mereka itu sirup ABC harganya mahal banget. Padahal lebih betul kewu. Tapi bukan itu yang dicari. Tapi yang dicari, khonamtina azakumullah, iyalah. Jalbul ulfah. Upaya untuk menarik simpati kaum muslimin, menyenangkan hati mereka, dan upaya untuk memupuk muamalah yang baik antar sesama. Sekali modal, tidak apa-apa. Dalam rangka untuk kebaikan akhlak kita semua. Nah gitu ya. Kadang. Tiap hari. Jebol benar ya. Sekali. Nah masih harus begitu. Nah, kamu bikin apa. Kasih. Terus itu yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Khususnya. Pak Dai. Pak Ustaz. Nah, ini. Apalagi kalau tinggalnya. Di wilayah-wilayah desa gitu. Nah, itu dinanti-nanti terus. Di sama tangga-tangganya itu. Pak Ustadz ini bayangannya sugi tenang. Udah yakin ini Pak Ustadz ini. Padahal kok ngorot. Tapi tidak apa-apa. Sekali memberikan sedikit kepada tetangga yang ada. Sangat menyenangkan hati mereka. Apalagi memang orang yang mampu. Punya usaha. Kaya. Naam, jangan lupa itu semuanya. Qala haddatsani Yazid ibn al-Had an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya. Bapaknya namanya Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As. An jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya di sini adalah Abdullah bin Amr bin As, as-Sahabi. Sahabatnya Rasul yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Ukhbirukum, maukah aku beritakan kepada kalian? Bi ahabbikum ilayya, dengan orang yang paling aku cintai. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat. Dua keutamaan. Kata Rasul, maukah kamu saya beritahukan orang yang paling aku cintai? Yang pertama. Yang kedua, yang nanti paling dekat tempat duduknya dengan aku di yaumul qiyamah. Dua keutamaan. Fasakata al-qaum. Ketika itu para sahabat diam. Fa'adaha marrataini aw thalatha. Maka diulang-ulang oleh Rasul 2-3 kali. Maukah aku saya beritakan kepada kalian orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan kulan di yaumul qiyamah? Sampai 3 kali. Qala al-qaumu na'am ya Rasulullah. Maka berkata kaum tadi, para sahabat, na'am, mau ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan 1 kalimat, 1 jawaban. Ahsanukum khuluqa. Yang mendapatkan 2 keutamaan tadi, ahsanukum khuluqa, yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Nah, banyak-banyak. Akhlak yang bagus. 2 keutamaan ya ikhwan, dan ini keutamaan yang sangat besar, tidak gampang untuk mencapai dan menggapainya. Keutamaan yang pertama, keutamaan di dunia. Menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah. Rasul itu hanya mencintai kaum mukminin, orang yang salihin. Orang-orang yang memiliki martabat yang sangat tinggi. Di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin Rasul mencintai orang-orang yang jagoan maksiat. Abadan. Tidak mungkin Rasul mencintai orang-orang yang jahat. Tidak mungkin. Rasul mencintai orang yang soleh, yang mukmin, yang muttaqin, yang. Sehingga banyak keutamanya. Paling dicintai sama Rasul. Ini keutamaan besar. Yang kedua, keutamaan nanti di yaumul qiyamah. Menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, nanti di yaumul qiyamah itu ada berapa tempat? Ada berapa tempat? Cuma 2. Yang pertama? Yang kedua? Kira-kira Rasul di mana tempat duduknya? Yakin deh. Harus yakin. Nah. Kita semuanya tahu nanti di yaumul qiyamah ya khonafti na'zakumullah yang ada ialah al-jannah aw an-nar. Surga atau neraka. Enggak ada lagi yang lain. Yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin neraka abadan. Hasyalillah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tempatnya di surga. Ini mengisyaratkan bahwasanya akhlak mulia itu termasuk sebab orang itu masuk ke dalam surga. Tidak semata-mata masuk dalam surga, tetapi mendapatkan peringkat yang lebih mulia daripada itu. Masuk surga sekaligus duduknya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bukan sembarangan keutamaan seperti ini. Surga itu juga bertingkat-tingkat. orang yang masuk surga juga mendapatkan keutamaan yang berbeda-beda tergantung tingkatnya dia di dunia itu. Dan yang paling dekat, yang paling mulia, yang paling tinggi tingkatannya ialah para anbiya wal mursalin, nabi dan para rasul. Ini yang paling utama, yang paling tinggi martabatnya di surga nanti. Maka ketika ada seseorang yang kemudian dikatakan sangat dekat, paling dekat tempat duduknya dengan aku di hari kiamat, itu artinya martabatnya dia hampir mencapai martabatnya para anbiya wal mursalin. Sangat tinggi martabatnya nanti di hari kiamat. Susah untuk mendapatkan yang seperti itu. Masuk surga aja setengah mati, apalagi mendapatkan keutamaan plus yang seperti itu. Dengan apa itu ya, ikhwan? Ahsanukum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya, kemudian semata-mata punya akhlak baik. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Sehingga orang-orang khusus saja yang punya keutamaan seperti ini. Sehingga harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik akhlaknya. Supaya apa? Mendapatkan keutamaan yang seperti ini. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, isyarat orang yang baik akhlaknya itu sedikit. Tidak banyak. Dan dari yang baik-baik akhlaknya itu, yang terbaik lebih sedikit lagi. Allahul musta'an. Ala kulli hal, ini pun juga demikian, menunjukkan keutamaan akhlak yang bagus. Hadis yang berikutnya lagi. Sekarang pembacaan hadis-hadis menjelaskan masalah keutamaan akhlak. Tukangnya ada ini. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais al-Madani al-Uwaisi. قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان صدوق جور orangnya ya kan. عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان. أبو صالح namanya Zakwan. Zakwan itu namanya, kunyahnya Abu Saleh. As-Samman. Kenapa dikatakan dengan As-Samman? As-Samman itu artinya penjual minyak. Samman, penjual minyak samin. Dikatakan As-Samman dikarenakan memang profesinya beliau sebagai penjual minyak. Hah? Samin. Gitu. Jadi, ulama pun juga punya usaha. Jualan minyak itu bukan perkara yang rendah. Tapi itu di antara usaha-usahanya para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang namanya cari penghasilan itu tidak mesti harus duduk di atas bangku, di atas kursi yang empuk. Hah? Dalam sebuah kantor yang ber-AC. Tidak mesti. Itu pun harus dengan yang mubah. Jualan minyak pun jadi. Ada contohnya. Hah? Jualan manisan pun juga boleh. Jadi antara ulama kita yang dijuluki dengan Al-Hulwani. Saya lupa namanya siapa. Al-Hulwani. Ada yang mengatakan dia dikatakan Al-Hulwani penjual hulu. Manis-manisan. Ada yang mengatakan dikatakan Al-Hulwani sebab dekat dengan penjual manisan. Tidak ada masalah. Yang penting halalan, thayyibah. Rezeki itu pintunya banyak. Gitu. Tidak usah khawatir. Jadi jangan, tidak usah nerjang-nerjang yang haram. Yang halal masih banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama bu'ithu li'utammi masalihil akhlak. Sesungguhnya aku diutus sallallahu tabaraka wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan orang-orang yang soleh akhlaknya. Di sini qul inna a'udzubikumullah Hasan dikarenakan Muhammad ibn Ajlan Hasan. Dihasankan juga oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Shahihul Musnad mimma laisa fis sahihain. Nah. Ini juga menunjukkan keutamaan akhlak yang sekian kalinya. Sisi keutamanya, akhlakul karimah itu ternyata menjadi misi utama dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di samping mengemban misi dakwah tauhid, membersihkan tauhid hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, juga mengemban misi kedua yang tidak kalah pentingnya, mengemban misi perbaikan moral, perbaikan akhlak. Mungkin ada yang tanya, ada apa kok menggunakan bahasa menyempurnakan akhlak yang baik? Hah? Kenapa nggak mengatakan saya diutus untuk mendakwakan akhlak begitu? Kenapa kok dikatakan menyempurnakan akhlak yang baik? Jawabannya bi, mas. Ini mesti ada maknanya ini mesti. Kenapa Rasul mengatakan saya diutus untuk memperbaiki atau menyempurnakan, ya utamim, untuk menyempurnakan akhlaknya orang-orang yang baik, salihul akhlak, orang yang baik akhlak. Kenapa kok dengan bahasa menyempurnakan? Jangan lontaran terus, sekali dijawab gitu. Nah, ada yang tahu? Ayo ta. Ngapa ta? Allah alam juga. Allah nusah. Ada yang tahu? Saya. Rasanya antum ini pun juga perlu diterangkan. Bahasanya jangan begitu. Cuma itu berupa bahasanya. Ini apa? Hah. Bahasanya kurang apa? Bahasanya antum itu, antum kan ingin menerangkan hadis ini. Menggunakan suatu bahasa, bahasa kamu ini perlu diterangkan lagi. Ketahuan gitu loh. Yang pas. Nanti-nanti. Itu gak ngerti. Jelas. Tapi apa hubungannya dengan kata-kata menyempurnakan di sini? Kenapa gak mengatakan saya diutus untuk mendakwahkan akhlak? Kenapa mengatakan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak? Hah? Fitrahnya orang maksudnya akhlak. Pada dirinya orang itu ada kebaikan itu terus sempurna. Kurang pas jawabannya. Abdullah, Abdullah, Abdullah, Abdullah. Allah alam itu. Enak siapa di Allah, Allah alam jawabannya. Ah, dokter, Allah. Allah yang jadi Rasul mengatakan seperti itu memang sesuai dengan kenyataan yang ada pada masyarakatnya ketika itu. Rasul itu diutus ikhwanatina azakumullah di tengah-tengah bangsa Arab. Jangan kamu kira bangsa Arab itu musyrikin bejat akhlaknya secara total. Tidak. Beliau diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang memang mereka itu terkenal sebagai bangsa atau kabilah yang paling bagus akhlaknya. Memiliki akhlak-akhlak yang mulia, memuliakan tamu. Khasnya mereka. Mam, keberanian akhlaknya mereka. Kedermawanan. Sekian banyak poin-poin akhlak itu ada pada mereka. Namun terkotori oleh sekian banyak tindakan-tindakan yang tidak beres pada mereka. Di antaranya kesyirikan yang ada pada mereka, kekufuran yang ada pada mereka, kezaliman yang ada pada mereka, dan berbagai macam akhlak tercela yang ada pada mereka, sehingga akhlaknya itu nyampur. Enggak sempurna. Maka Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik tadi. Dibenahi lagi, diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Yang baik-baik suruh teruskan. Jangan campur. Yang murni, yang jelek-jelek dibuang. Ini yang akhlak yang bagus, dikerjakan, ini yang jelek tinggalkan. Terus begitu. Sampai menjadi akhlak yang betul-betul sempurna sesuai dengan bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya ini menunjukkan pentingnya dan tingginya keutamaan akhlak termasuk misi dakwah Rasul yang utama. Bahkan dalam sejarah ikhwan fillah jazakumullah, masalah akhlak sudah disinggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kali pertama beliau dakwah di tengah-tengah masyarakatnya. Kali pertama. Pada fase Mekah itu. Saat beliau berdakwah di kota Mekah yang kita tahu lebih banyak fokusnya pada pembahasan akidah, tauhid, ibadah yang benar. Tapi pada masa itu Rasul sudah menyampaikan pembahasan poin-poin akhlak. Dasar-dasar akhlak yang mulia. Itu menunjukkan pentingnya pembahasan yang namanya akhlak. Tidak bisa kamu abaikan begitu saja. Harus ada akidah. Harus ada yang namanya akhlak. Itulah yang namanya Islam. Utuh. Barakallahu fiik. Nah, ada pun hadis yang berikutnya lagi. Kita bahas pada pertemuan yang berikutnya lagi. InsyaAllah ta'ala. Karena waktunya yang kurang pas. Dan sempit. Apa hukum makan usus dan jeroan dari ayam atau sapi? Yang jelas sudah disembelih gitu ya. Ayam yang disembelih dengan cara yang syar'i, sapi disembelih dengan cara yang syar'i, kan gitu ya? Gitu ya? Nah, pertanyaannya apa hukum makan ususnya? Yang jelas ini usus sudah dibersihkan gitu ya? Hah? Nah, mungkin untuk makan plus seisi-isinya. Tidak boleh makan kotoran ya. Jangan dibahas usus yang sudah dibersihkan, jeroan, babatnya, segala macam sudah dibersihkan, bersih. Apa hukum makan ini? Jawabannya karena Allah tidak mengapa. Halal boleh. Cuman ada pembahasan secara medis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang bagian jeruan-jeruan itu banyak efek sampingnya. Gitu loh. Halal. Ya halal, tapi cukup banyak efek sampingnya. Sehingga untuk beberapa orang tertentu harus hati-hati dari yang namanya jeroan itu. Pengen tahu, tanyakan sama dokter. Apa efek sampingnya jeroan, dokter? Jawaban? Gitu ya? Ya sudah, itu di antara efek sampingnya. Hingga untuk orang-orang tertentu, hati-hati. Bukan kemudian mengharamkan jeroan, tidak. Tapi harus berhati-hati. Ada orang yang kemudian kolesterol tinggi, diantar jeroan terus. Hati-hati kan, jantungmu geblak kan. Ada orang yang sudah kena asam urat tinggi. Enggak peduli, jeroan terus. Soto babat, ya Allah, ini babat, ini segala macam. Kayak sebenarnya aku. Allah bisa. Itu namanya salah sendiri. Bisa ada ya? Allah bisa. Cepat ya? Baik. Barakallah. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.